Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini alhamdulillah kita dipertemukan di tempat yang mulia ini. Kita diberi oleh Allah jalla wa ala kesempatan untuk beribadah kepadanya, memohon ampun atas dosa-dosa kita, memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk duduk bermajelis ilmu di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan kita kali ini seperti telah disampaikan adalah muhadharah dengan tema janganlah kau sakiti saudaramu dengan tuduhan dan celaan. Nah, al-ukhuwah, ya, persaudaraan, yang dimaksud adalah al-ukhuwah al-imaniyah, al-ukhuwah al-islamiyah, itu nikmat yang sangat besar. Dan ini sangat-sangat agung di sisi Allah Jalla wa'ala. Persaudaraan di atas iman, persaudaraan di atas Islam, ini sesuatu yang sangat besar di sisi Allah. Di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Awthaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Sekuat-kuat ikatan iman adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdhu fillah, dan membenci karena Allah. Ya. Ini termasuk bagian dari iman. Al-mahabbah fillah, kecintaan karena Allah. Di dalam ukhuwah, sebagaimana al-bughd, membenci juga harus karena Allahu Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allahu Jalla wa'ala mengingatkan nikmat yang besar itu kepada al-muhajirin atau al-ansar, kepada al-ansar, al-aus wal-khazraj, kepada orang-orang ansar, al-aus wal-khazraj, yang dulu sebelum Islam, dulu sebelum datangnya Nabi alaihi salatu wassalam, mereka dalam keadaan bermusuhan, saling membunuh, saling menjatuhkan, saling celah mencela, saling menumpahkan darah. Iya. Tetapi begitu datang Islam, datang Nabi alaihi salatu wassalam dengan syariat dari Allah Jalla wa'ala, jadilah mereka kaum yang bersaudara. Setelah sebelumnya apa? Bermusuhan. Allah Jalla wa'ala mengingatkan itu dalam Al-Quranul Karim. Wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Wadkuru, dan ingatlah, diperintahkan oleh Allah untuk mengingat. Dan perintah itu juga untuk kita semuanya. Bukan hanya untuk muhajirin wal ansor. Bukan hanya untuk al-aus wal hazraj. Ya. Meskipun ayat ini ya berbicara tentang sebuah kejadian yang khusus, tetapi al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Ibrahnya yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz. Lafaz memerintahkan kita semuanya untuk mengingat nikmat Allah ini. Wadhkuru nikmatullahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian. Ketika dulu kalian saling membenci, saling bermusuhan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menta'lif hati-hati kalian, menyatukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Maka kalian menjadi bersaudara dengan nikmat apa? Allah Jalla wa'ala. Nikmatul Islam, nikmatul iman. Dengan seorang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadar. Asbahu mutahabin. Mereka menjadi orang-orang yang saling mencintai. Ikhwana. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak ayat dan hadis yang menunjukkan tentang betapa agungnya apa? Nikmat mada? Al-ukhuwah. Kemudian ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Allahu Jalla wa'ala, demikian pula nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kita untuk menempuh sebab-sebab agar terus terjalin ukhuwah tersebut. Yang namanya nikmat bisa dicabut oleh Allah Jalla wa'ala. Yang tadinya saling mencintai bisa jadi saling membenci. Ya, tinggal dilihat membencinya itu karena apa? Karena Allah atau bukan karena Allah? Azza wa Jal. Bisa berpisah. Tinggal dilihat perpisahan itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala atau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah terjadi perpisahan. Tidaklah terjadi saling membenci. Tidaklah terjadi saling ya mengucapkan kalimat yang tidak baik barangkali. Ya. Yang tadinya ada nikmat ukhuwah kemudian berpisah. Tidaklah hal itu terjadi kecuali bisababi madza? Adz-dzunub. Dengan sebab dosa. Dengan sebab tidak mau ya mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Allahu Jalla wa'ala dan Rasulnya memerintahkan kita semuanya untuk menempuh asbab, sebab-sebab, ya, agar jalinan ukhuwah itu terus baik, dan terus diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Di antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala ya, menjelaskan tentang hukuk, hak-hak ya, seorang muslim atas muslim yang lain. Yani, yang namanya terjalin uhuwah ini di atas iman, di atas Islam. Ya, ada hak-hak yang harus dipenuhi. Yang dengan hak-hak itu akan terjaga uhuwah. Ya, sebagaimana antum ketahui, seperti sabda Nabi alaihi salatu wasallam, hakul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada berapa? 6, di antaranya 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau berjumpa dengannya, sallim alaihi. Ya, ucapkan salam. Yang dengan itu akan apa? Terus terjalin. Bagaimana tidak terjalin? Ketemu saling mendoakan. Dan dalam doa itu ada kebaikan. Dikabulkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan keselamatan atasmu. Keselamatan dalam segala hal. Keselamatan badan, keselamatan jiwa. Keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan juga semoga Allah melimpahkan rahmatnya. Wa barakatuh. Dan keberkahannya. Ya. Wabillahi taufik. Jika sakit, dijenguk. Jika meninggal, apa namanya? Ya, diantarkan jenazahnya. Jika minta nasihat, diberi apa? Nasihat. Ila akhirih. Yakni ada ya hak-hak yang dipenuhi. 6 ini diantaranya. Dan masih ada hak-hak yang lain. 6 di sini bukanlah pembatasan. 6 di sini bukanlah pembatasan. Yani diantara hukuk al-muslim ala akhih. Seorang muslim atas saudaranya adalah 6 ini. Ya. Ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Di samping memerintahkan hal-hal yang itu merupakan hak-hak, juga melarang perkara-perkara yang akan merusak mada, merusak hubungan. Yang dengan itu bisa tercabut nikmat uhuwah itu. Harus ada kebencian. Karena memang harus berpisah. Fillah, walillah, karena Allah. Ikhwati fillah rahimanu rahimakumullah. Ada larangan-larangan yang larangan-larangan itu ya terkait dengan uhuwah kita ini. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Ya. Janganlah seorang muslim ya meremehkan ya, menghina kaum muslim yang lain. Ya. Bisa jadi orang yang diremehkan, bisa jadi orang yang dihinakan lebih baik daripada orang yang apa? Ya, mengolok-olok, meremehkan, menghina. Ya. Apakah ukhuwah itu akan terwujud seandainya masing-masing sudah meremehkan, menjatuhkan, mengolok-olok, istihza? Ya. Tidak akan terwujud itu ukhuwah, ya atau tidak? Ya. Ya. Oleh karena itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala perkara ini. Baik laki-laki atau wanita, tidak boleh. Dilarang juga al-ghibah wan-namimah. Al-ghibah wan-namimah. Dilarang. Dan ini dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Dan Nabi alaihi salatu wasalam tidak membiarkan itu terjadi. Bahkan pada keluarganya dan orang terdekatnya. Pendidikan yang luar biasa dari Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, ibunda kaum mukminin, zaujatun nabi alaihi salatu wasallam fid dunya wa fil akhirah, istrinya Nabi alaihi salatu wasallam di dunia dan di akhirat, Hakadha i'tiqadu ahli sunnati wal jamaah. Itulah i'tiqad, keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Tentang istri-istri Nabi. Mereka adalah istri-istri Nabi di dunia dan juga istri-istri Nabi di mana? Di akhirat. Suatu saat Aisyah yang mengatakan suatu kalimat tentang Sofiyah. Ya. Mengatakan, innaha qasirah. Ya Rasulullah, Sofiyah itu qasirah. Apa qasirah? Pendek. Pendek. Ya. Ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam tidak tinggal diam. Ya. Nah. Nabi alaihi salatu wasallam menasihati Aisyah dengan kalimat yang sangat keras ketika itu. Wahai Aisyah, sungguh engkau telah mengatakan suatu kalimat yang kalau kalimat itu diteteskan ke lautan akan merubahnya. Wabillahi taufiq. Karena memang perkara ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena akan merusak ukhuwah. Akan merusak ukhuwah. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasalam melewati dua kubur. Ini juga diantara yang dilarang karena akan merusak ukhuwah. An-namimah, mengadu domba. Wa huwa aw wa hiya min kabairiz dzunub. Dan ini termasuk dari dosa-dosa besar. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam marra ala qabrain, melewati dua kubur. Faqala alaihi salatu wasallam, kemudian Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzabani. Keduanya sedang diazab. Ya. Mendapatkan azab kubur. Ketika Nabi menjelaskan sebab kenapa diazab oleh Allah Azza wa Jal, Nabi mengatakan, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul, wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Atau kama qala Rasul alaihi wasallam. Mana dulu yang disebutkan oleh beliau? Ya. Yang jelas salah satunya, kana yamshi bin namimah. Ya. Salah satu di antara keduanya, yamshi bin namimah. Mengadu apa? Domba. Mengadu domba. Wabillahi taufiq. Dan apa yang saya sebutkan ini tadi, ini di antara perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita ambil satu kesimpulan. Di antara bentuk kasih sayang Allah, di antara bentuk kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam, ya, adalah kita diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang dengan itu akan semakin terjaga nikmat ukhuwah, dan melarang kita untuk melakukan hal-hal yang itu akan merusak mada ukhuwah juga dan akan tercabut. Ya. Indahnya ukhuwah. Nikmat indahnya ukhuwah. Tayyib. Kemudian kita masuk pada perkara berikutnya. Apa yang telah kita sebutkan tadi berupa larangan-larangan Allah seperti ghibah, an-namimah, as-sukhriyah, mengolok-olok, menghinakan saudaranya. Ini seringkalinya dilakukan oleh lisan. Seringkalinya dilakukan oleh apa? Lisan. Ya, walaupun mengolok-olok bisa jadi dengan, atau menghina bisa jadi dengan gerakan. Ya. Baik. Dengan lisan. Al-ghibah. Dengan lisan. An-namimah juga demikian dengan lisan. As-sukhriyah juga dengan apa? Lisan. Dan termasuk dengan lisan adalah kitabah, dengan tulisan. Walaupun orang diam, bisa jadi orang diam. Tetapi yatakallam, dia berbicara. Yatakallam, dia berbicara. Ya, dengan tulisannya. Tulisan itu bimanzilatil kalam. Al-kitabah bimanzilatil kalam. Tulisan itu bimanzilah, kedudukannya sama dengan apa? Kalam, ucapan. Naam. Ya. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Ya. maka seorang suami, seorang laki-laki yang menulis surat kepada istrinya, anti taliq, anti taliq, anti taliq, kamu saya cerai. La yatakallam bilisanihi, tidak berbicara dengan lisannya, tetapi yatakallam bimadha, dengan apa? Dengan tulisan. Apakah jatuh talak itu? Jawabannya, na'am, jatuh. Karena al-kitaba bimanzilatil kalam. Ya, maka berhati-hati dengan apa? Dengan tulisan-tulisan itu. Ya. Oh, enggak, saya enggak bicara. Saya enggak bicara. Nah, ini tulisan Anda. Anda menulis. Ya. Yakdzib. Ya. Atau yata'an, atau mencela. Atau yutalliq, atau menceraikan. Bil kitabah, dengan tulisan. Ya. Al-kitabah bimanzilatil kalam. Ya. Jadi sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, seringkali ya, celaan, ya, cercaan, ghibah, namimah, ini ya dilakukan dengan lisan. Naam, dilakukan dengan lisan. Dan sungguh lisan ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika tidak dijaga, maka akan menjadi perkara yang akan memberatkan dirinya fid dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Nah, adalah Nabi alaihi salatu wasalam selalu menggunakan lisan beliau untuk hal-hal yang Allah cintai. Tidak pernah Nabi alaihi salatu wasalam mengucapkan kalimat-kalimat yang apa? Ya. Kalimat-kalimat yang tidak Allah ridhoi. Ya. Wabillahi taufik. Adapun kita ini, ya, kita ini seringkali terjatuh kepada hal-hal yang ya, kita wajib untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Yakni kita menyebutkan apa yang ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam, karena beliau adalah toladan kita. Tidaklah ucapan beliau kecuali perkara-perkara yang bermanfaat, yang menjadikan ukhuwah semakin apa? Baik. Sampai dengan anak kecil, bayangkan. Sampai dengan anak kecil, Nabi alaihi salatu wasallam yatakallam, berbicara yang menjadikan anak kecil itu berbahagia. Memasukkan surur kebahagiaan ke dalam hatinya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam berjalan, ya, melewati seorang anak kecil yang sedang menangis. Ya, karena burungnya apa? Mati, burung pipitnya mati. Didatangi oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian beliau mengatakan, "Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair?" Wahai Abu Umair, ma fa'ala Nughair? Wahai Abu Umair, ini burung pipitmu sedang apa ini? Jadi dihibur oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dihibur. Musuh-musuh Islam, ya, ketika membaca hadis ini, justru mengejek para ulama. Di mana mereka mengatakan, apa faedah hadis ini? Para ulama Islam itu loh, meriwayatkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Apa faedah ucapan ini? Ini hadis dengan sanadnya tiba-tiba hanya menyebutkan kalimat Nabi, ya Aba Umair, ma fa'ala an-Nughair. Subhanallah, dibantah. Ya. Dibantah oleh para ulama, bahwasanya semua ucapan Nabi alaihi salatu wasallam fihi faedah. Ada di dalamnya apa? Faedah, termasuk hadis ini. Di antara faedahnya apa yang saya sebutkan tadi? Ya. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam, beliau selalu menggunakan lisannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan kepada umatnya, termasuk kepada anak kecil. Bukan anak beliau. Tidak ada sisi nasabnya sama sekali berkaitan dengan beliau alaihi salatu wasalam. Tetapi beliau alaihi salatu wasalam memperhatikan, didekati, dihibur dengan ucapan tadi, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Ya, barangkali ada faedah yang lain, ikhwan. Taib, antum coba mas, hadis tadi apa faedah yang lain? Sambil saya minum. Jangan ikut-ikutan, enggak ada faedahnya di sini. Banyak faedahnya. Coba antum pikir coba. Ya. Di antara faedahnya sebutkan para ulama, ya, boleh anak kecil dikasih apa? Laqab. Apa namanya? Kunyah. Ya, anak kecil ini. Abu Umair. Anak kecil. Diberi laqab. Labas, enggak masalah. Orang punya anak, sudah punya anak, dikasih nama. Siapa namanya? Anak ismuhu Muhammad. Sudah punya kunyah juga, Abu Muawiyah. Enggak masalah, labas. Masih kecil, dikasih kunyah. Juga faedah yang ketiga, bolehnya memiliki kunyah walaupun belum punya anak. Taib, Abu Umar punya anak enggak? Enggak, masih kecil itu. Masih mainan apa? Burung emprit. Burung pipit, masih buat mainan. Ya. Juga, apa namanya, faedah-faedah yang lain. Bisa dirujuk dalam Fathul Bari. Ini bukan pembahasan hadis ini. Yurja ila Fathul Bari. Dilihat dalam Fathul Bari. Fawaid azimah. Banyak sekali. Dan hadis inilah yang Imam Syafi'i rahimahullah tidak tidur malam. Karena beliau mengambil 100 faedah dari hadis ini. Dalam sebagian apa namanya kisah, 1000 faedah dari hadis ini. Imam Syafi'i rahimahullah tidak tidur malam. Memikirkan hadis ini. Mengambil fawaidnya. Asyahid maksudnya di sini, Nabi alaihi salatu wasallam mencontohkan kepada kita untuk menggunakan lisan kita ya untuk perkara-perkara yang Allah ridhoi. Ya. Walaupun ucapan-ucapan itu adalah ucapan-ucapan mubah, tetapi perkara yang mubah itu yasiru ta'atan lillah, menjadi ketaatan kepada Allah jika diiringi dengan apa? Niat yang salihah. Hanya ngobrol biasa dengan ibu kita, hanya ngobrol biasa dengan orang tua kita, obrolan biasa. Obrolan tentang harga-harga di pasar barangkali. Ya. Tetapi kita maksudkan adalah untuk ibu kita senang, untuk orang tua kita bahagia. Ya. Wabillahi taufiq. Kan orang tua kita demikian, ya, mungkin cocok untuk berbicara masalah itu. Ya. Pembicaraan yang mubah menjadi apa? Ibadah karena diiringi dengan niat. Namun ketika lisan itu tidak dijaga, ya, bahkan digunakan untuk perkara-perkara yang ya, menyakiti saudaranya muslim, maka sungguh yang seperti ini ya, menjadi sebab kerugian yang besar. Wabillahi taufiq. Bahkan sampai pada hari kiamat pun akan dituntut oleh Allah Jalla wa'ala. Kita sudah mendengar tadi apa yang dinasihatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Pernah suatu saat yang menunjukkan betapa bahayanya lisan itu ketika digunakan untuk mencela, mencerca saudaranya. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang-orang yang muflis? Siapa orang-orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang dia kehabisan dinar, uangnya habis, barang dagangannya juga tidak ada. Itu bangkrut ya Rasulullah. Kata Nabi, "La, bukan itu. Bukan itu yang saya maksud. Tetapi orang yang muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang ketika pada hari kiamat datang dengan membawa amalan-amalannya. Salatin wa zakatin wa siyamin wa sadaqatin. Membawa amalan yang banyak. Banyak amalannya. Tetapi ketika di dunia, syatama hadza, mencela fulan dengan lisannya. Ya. Wa safaka dama hadza, kemudian menumpahkan darahnya fulan, wa akhadha mala hadza, ya, dan mengambil hartanya fulan yang lain. Di dunia seperti itu, syatama hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza. Di dunia dia melakukan zulumat, melakukan kezaliman-kezaliman, ya, kepada saudaranya atau kepada orang lain, ya, hatta kepada kufar. Seorang harus adil. Ya. Hatta benar kufar. Ya. apalagi kepada saudaranya muslim. Ada hukuk muslim di situ. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, orang ini datang membawa amalan yang banyak tetapi dia melakukan kezaliman-kezaliman itu, maka diambillah amalan dia, diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi, terus diambil, diambil sampai habis. Ternyata masih saja ada orang yang dia zalimi dalam keadaan amalannya sudah habis. Kemudian diambillah ya kejelekan-kejelekan orang yang dizalimi dan ditimpakan kepada hadzal zalim bilisanihi wa yadihi, ya, memberi, dilimpahkan dosa-dosa itu kepada orang yang zalim ini, yang diantaranya kezalimannya adalah mencela, mencerca dengan apa? Lisannya. Ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Seandainya saudara muslim ini memiliki kedudukan di sisi Allah atau memiliki kemuliaan, maka dosa dan akibatnya asyad, lebih besar. Seperti waliul amr masalah, penguasa. Ya, penguasa muslim, saudara kita. Mereka memiliki hak yang lebih, memiliki hak khusus. Ya, memiliki hukuk khasah sebagai waliul amr, penguasa. Kita wajib mentaati mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Ya. Dan tidak boleh memberontak kepada mereka. Tidak boleh khuruj alal hukam. Ya. Mencabut ketaatan atas mereka. Dan di antara bentuk pengkhianatan adalah mencerca, mencaci maki mereka. Waliul amr. Ini lebih besar lagi karena kerusakannya akan lebih apa? Besar. Dan ini bukan merupakan prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah menasihati para ulama atau menasihati siapa? Waliul Amr dengan cara seperti ini. Syatam, mencela, mencerca, apalagi di atas podium, apalagi di atas apa? Mimbar-mimbar dengan demonstrasi. Ya. Ini adalah manhajnya orang-orang Khawarij. Ya. Karena akibatnya kan apa? Besar. Kalau seorang mencela saudaranya muslim saja, yang biasa yakni, itu mendapatkan dosa yang besar dan juga akan mendapatkan kerugian. Lalu bagaimana jika orang-orang yang dia cela, dia cerca, adalah orang-orang yang memiliki hukuk khasah, hak-hak yang khusus. Dan di antara orang-orang yang memiliki hak-hak yang khusus adalah para ulama. Al-ulama, tulabul ilm. Ya, para penuntut ilmu. Ya. Wabillahi taufiq. Celaan kepada para ulama. Ya. Celaan kepada ahlul ilm. Ya, adalah perkara yang azim. Perkara yang besar. Dan ini diantara. Ya, yang sedang kita hadapi saat ini. Fitnah so'afiqah. Fitnah so'afiqah. Ya. Ini diantara perkara-perkara yang apa namanya sedang kita hadapi, minal fitan, diantara fitnah-fitnah yang terjadi. Ya. Dan tentunya dalam fitnah-fitnah itu, ikhwati fillah rahiman rahimakumullah, kita telah diajari oleh Nabi alaihi salatu wassalam ya, untuk menghadapinya. Dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, dengan cara yang syar'i. Taib. Insya Allah ini bukan sesuatu yang asing di antara antum semuanya. Ya. Ya. Tentang fitnah so'afiqah ini. Ya. Yaitu tuduhan dan lontaran. Ya, celaan dan cercaan yang tertuju kepada duat salafiyin, masyayikh, tulabul ilm dengan tuduhan yang tidak benar, celaan, cercaan. Ya. Taib. seperti Syekh Abdullah Salfiq Al-Dhafiri Hafizahullah, Syekh Arafat, dan yang lainnya. Dituduh mereka itu sebagai so'afiqah, orang-orang yang dungu, orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak memiliki modal ilmu. Dan bukan hanya sekedar itu, tetapi berusaha menjauhkan mereka dari mana? Dari tulabul ilm. Dijauhkan tulabul ilm dari majelis-majelis mereka. Ikhwati wa akhwati fillah rahimanu rahimakumullah. Dan sebagai seorang bapak, al-walid, al-syeikh, al-allamah, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, melihat apa yang terjadi baina abnaihi as-salafiyin, apa yang terjadi tengah-tengah putra-putranya, murid-muridnya as-salafiyin, sebagaimana yang selalu beliau lakukan. Beliau menempuh cara-cara yang hikmah untuk menyelesaikan masalah ini. Dan ini, mari kita ambil faedah-faedahnya. Adalah Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali dalam semua fitnah-fitnah yang telah berlalu. Beliau mengajarkan kepada kita bagaimana tariqah yang diajarkan oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu at-ta'anni. Tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa di dalam memberikan hukum. Tidak tergesa-gesa dalam memberikan vonis. Dan memang ini adalah perkara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. At-ta'anni. At-ta'anni minallah. Ta'anni itu dari Allah. Wal-ajalatu minasyaitan. Dan ajalah, tergesa-gesa itu dari apa? Syaitan. Dan seringkali ajalah itu menjadikan seorang menyesal. Tergesa-gesa dalam memberikan vonis. Tergesa-gesa dalam memberikan keputusan. Tergesa-gesa dalam berbuat. Tergesa-gesa dalam menghukum. Para ulama kita mengajarkan kita untuk kembali kepada apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, at-ta'anni. Syekh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, mendengar masalah ini sudah lama. Maka beliau pun coba, siapa yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan ini? Ternyata tuduhan-tuduhan itu adalah dari Dr. Muhammad bin Hadi. Dr. Muhammad bin Hadi. Maka yang dilakukan oleh Syekh Rabi ibn Hadi al-Madkhali adalah meminta Dr. untuk menyampaikan apa dalil-dalilnya. Kenapa engkau mengatakan seperti itu? Kenapa engkau menjauhkan salafiyin dari majelis-majelis masyayikh ini? Kenapa engkau mengatakan mereka sebagai mada, sebagai so'afiqah, ila akhirihi, dan tuduhan-tuduhan yang lain? Agar Syekh Rabi tidak memberikan hukum sembarang. Ingin mendengar. Ingin membaca. Dan bukan suatu yang susah bagi Syekh Dr. Muhammad bin Hadi untuk datang ke tempatnya Syekh Rabi. Dan memang datang. Dan juga muta'assibun, orang-orang yang ta'assub dengannya. Seperti Al-Quri, Usama Al-Quri, Abu Usama Al-Quri. Bukan orang yang susah untuk datang ke Syekh Rabi. Terbuka rumahnya. Terbuka. Bahkan ketika beberapa waktu yang lalu kita ke Madinah dan berniat untuk berkunjung ke tempat Syekh Rabi ibn Hadi, sudah sampai di depan rumah beliau, tetapi ada berita di dalam beliau tidak bisa atau belum bisa, yakni kita belum bisa masuk. Beberapa waktu kemudian keluar rombongan banyak, termasuk Abu Usama Al-Quri keluar dari rumahnya Syekh Rabi dengan membawa lembaran-lembaran kertas, malafat. Jadi dusta kalau kemudian mereka mengatakan datang ke Syekh Robi harus protokoler, susah masuk. Buktinya ada. Fattan. Abu Usama Al-Quri keluar dari rumah beliau. Dengan malafat. Nah, itu di bulan Desember kemarin. Taib. Kemudian kita tidak bisa masuk. Diminta untuk nunggu sebentar. Nah, Syekh capek sekali. Baru menemui orang-orang ini. Tunggu sebentar, ya, sampai jam waktu jam 9 kita disuruh nunggu sampai jam 11 malam. Ya. Barangkali beliau sudah bisa istirahat dan bisa bangun. Sampai setengah 12 dikasih kabar beliau masih tidur dan capek beliau. Ya. Akhirnya kita pulang dan tidak bisa bertemu dengan beliau. Ya. Hafizahullah Ta'ala. Jadi Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali adalah orang yang tidak kemudian mendapat berita langsung diputuskan, tidak. Hatta ha'ulail fattan diterima oleh beliau. Hafizahullah untuk melihat, untuk membaca apa sebenarnya hujjah kalian. Ya. Kalau ada tuduhan-tuduhan Syekh Rabi sudah tua, Syekh Rabi dikelilingi oleh bitonah yang su', ya. Ya subhanallah, rumah beliau terbuka. Ya. Rumah beliau terbuka. Ya. Wabillahi taufiq. Dzul Akmal pun, Askari pun juga datang. Bisa diterima apa susah? Ya. Keturunan beliau, hafizahullah. Maka ketika melihat hujjah-hujjahnya yang dianggap hujjah oleh Dr. Muhammad bin Hadi, maka beliau melihat ini bukan hujjah. Bahkan beliau mengatakan, saya tidak mendapatkan hujjah sedikit pun yang ada pada Dr. Muhammad Hadi Al-Madkhali. Yang ada adalah zulm. Kezaliman yang ada adalah kadzib, dusta. Taib. Saya akan baca saja. Di antara ucapan-ucapan Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Yang intinya, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Ucapan-ucapan itu yang berisi syatem, celaan, atau cercaan, atau kalimat-kalimat yang menyakitkan, yang itu tertuju kepada saudaranya muslim, bahkan bukan sekedar muslim biasa, tetapi memiliki kedudukan indas salafiyin, di sisi salafiyin, ini adalah perkara yang besar. Ya. Perkara yang besar, perkara yang tidak remeh. Ya. Wabillahi taufiq. Apalagi kalimat-kalimat itu kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ya atau tidak? Kedustaan saat ini luar biasa. Hanya dengan hitungan detik sudah sampai ke ujung barat, ke ujung timur, ke ujung utara, ke ujung selatan, mana lagi? Ke ujung dunia seluruhnya. Maka hati-hatilah dalam kita berbicara. Oh, saya tidak bicara, saya hanya ngetik di WA. Ya, ngetik itu sama aja tadi. Ya. Al-kitab wa bimanzilati mada? Al-kalam. Wabillahi taufiq. Ya. Fa subhanallah menyebar ke sana kemari, ke sana kemari. Yufarrik bainas salafiyin. Mencerai-berai, memecah belah di antara salafiyin. Ya. Dan Syekh Rabi sudah membaca tulisan-tulisan itu yang dikatakan hujjah oleh Dr. Muhammad Hadi Al-Madkhali. Semoga Allah mengembalikannya kepada al-haq. Ya. Tetapi tidak ada hujjah di dalamnya. Ya. Taib. Di antara ucapan Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hamil liwa'il jarh wa ta'dil fi hadal asr kama qala al-Albani rahimahullah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah memuji Syekh Rabi, beliau adalah hamil liwa'il jarh wa ta'dil, ya, pemegang panji jarh wa ta'dil. Kata Syekh Rabi, Muhammad bin Hadi ma'indahu adillah. Muhammad bin Hadi tidak punya dalil-dalil. Ma'indahu wala nisf hujjah. Dia tidak punya walaupun separuh hujjah. Satu hujjah. Tidak ada. Separuh saja tidak ada, kata beliau. Ma'indahu zurratun minal adillah. Tidak punya zarrah minal adillah. Tidak punya setitik dalil. Luar biasa ucapan Syekh Rabi. Ya. Kemudian apa kata Syekh Rabi berikutnya? Ma fihi illa dzulm. Hadza kadzibun wa dzulm. Tidak ada pada ucapan-ucapannya kecuali kezaliman. Hadza kadzibun, ini dusta, wa dzulm. Dusta. Ya. Kemudian berkata juga Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi ja'a bil kalam wa qara'nahu. Syekh Muhammad bin Hadi datang membawa kalam. Yani membawa. Memang terbuka Syekh. Ya. Bukan orang yang sembarang memberikan vonis. Bukan orang yang sembarang tergesa-gesa. Ja'a Muhammad bin Hadi kepada Syekh Rabi bin Hadi. Ya. Menerima muridnya. Ya. Menerima muridnya. Muhammad bin Hadi muridnya Syekh Rabi bin Hadi. Taib. Wa qara'na, dan saya baca. Jadi Syekh Rabi membaca betul. Ma wajadna fihi syai'a, saya tidak mendapatkan dalam ucapan Muhammad bin Hadi sedikit pun dalil. Kemudian dikatakan, ya, oleh Syekh Rabi, ihtaqara ihwanahu. Dia telah meremehkan dan merendahkan saudara-saudaranya. Subhanallah, ini kalimat tidak sembarang. Syekh Rabi mengatakan, ihtaqara ikhwanahu. Dalam hadis dikatakan, kafa bil mar'i, atau apa hadisnya? Bisa dibantu ikhwan. An yahkira akhahu, apa namanya? Bihasbi mri'i minas syar an yahkira akhahu al-muslim. Bihasbi mri'i minas syar. Cukuplah seorang dikatakan jelek. Nabi yang mengatakan, ikhwan, an yahkira akhahul muslim. Dia merendahkan, meremehkan saudaranya muslim. Tidak boleh meremehkan. Ya. Saya talibul ilmi yang sudah lama. Ya. Saya orang yang sudah membaca sekian banyak buku. Yahkira akhahul muslim. Ya. Merendahkan saudaranya muslim yang baru ngaji. Lah. Bihasbi mri'i minasyar an yahkira akhahul muslim. Dikatakan oleh Syekh Rabi, ihtaqara ikhwanahu, sungguh dia telah, ya, meremehkan saudara-saudaranya. Wasyawwaha sum'atahum, dan merusak nama baik mereka. Bila hujjah wala burhan, tanpa hujjah, tanpa burhan. Tidak ada dalil. Alladhi ta'ana fihim, ana naqastuhu wa qara'tu kalamahu ma indahu wala dzurrah aw dzarrah minal adillah. Orang-orang yang dicela oleh Muhammad bin Hadi, ya, ana naqastuhu, ya, saya sudah diskusikan dengan Muhammad bin Hadi, ya, sudah diskusikan, ya, bukan sekedar, ya, subhanallah, yani apa dianggap Syekh Rabi adalah orang yang, ya, tergesa-gesa, ya. Naqastuhu. Apa mana naqastuhu? Munaqasha. Yani sudah terjadi munaqasha. Ana naqastuhu. Ya. Saya sudah diskusikan dengan Muhammad bin Hadi. Munaqasha. Ya. Tapi bukan sekedar membaca. Membaca ucapannya. Munaqasha. Wa qara'tu kalamahu, dan saya baca ucapan-ucapannya. Ma indahu wala dharrah minal adillah. Tidak ada pada Muhammad bin Hadi wala dharrah minal adillah. Ya. Wabillahi taufiq. Dan seterusnya. Banyak ucapan beliau. Ya. sangat banyak. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Ini di antara pelajaran penting yang bisa kita ambil, yang harus kita ambil di sini. Ya. Menteladani para ulama kita di dalam menghadapi fitan. Apalagi terkait dengan celaan, cercaan yang itu menyakitkan kepada saudara-saudara muslim, apalagi mereka adalah orang-orang yang memiliki mada hukuk khosoh, hak-hak yang khusus. Asy-Syaikh Rabi melihat ini perkara yang besar sudah. Terus sana kemari, WhatsApp, ya, dan yang lainnya dari media sosial. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wasalam didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail dalam hadis yang sangat panjang dikisahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, yang menunjukkan betapa bahayanya orang yang berdusta, yang dusta itu sampai ke penjuru apa? Dunia. Dan itu terjadi sekarang ini. Saat ini. Ya. Juga nasihat untuk kita semua untuk berhati-hati. Minal kalam, dari berbicara. Nabi alaihi salatu wasallam bersama dengan malaikat Jibril dan Mikail melihat siksa-siksa di alam barzah. Melewati seseorang yang sedang terlentang tidur. Dan yang satunya berdiri di sampingnya. Wa fi yadihi kalub. Di tangannya ada besi bengkok yang sangat tajam. Barangkali seperti apa? Celurit seperti itu. Allahu a'lam. Ya. Kemudian dimasukkan ke dalam ujung mulutnya yang sebelah kanan atau kiri, ditarik sampai ke tengkuknya, disiksa. Kemudian dicabut, dipindah lagi ke sisi yang lain. Ditarik sampai ke tengkuknya. Belum lagi selesai menyiksa yang sampingnya, yang sebelahnya sudah apa? Sembuh. Kembali lagi, siksa lagi, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Di akhir hadis Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada keduanya, Jibril dan Mikail. Ya, orang-orang itu diterangkan oleh malaikat Jibril dan Mikail dari orang-orang di azab itu, adapun orang ini adalah orang yang dia ya, berdusta bikadzbatin tablughul afaq. Berdusta dengan kedustaan, yang kedustaan itu tablughul afaq, mencapai ke apa namanya? Ujung-ujung bumi. Ya. Dengan cepatnya. Dalam hitungan detik. Ini diantara bahayanya ini, Ikhwan. Apa namanya? Media sosial ini. Berhati-hati. Apa kita tidak ngeri? Tidak takut nanti di sisi Allah Jalla wa'ala. Walaupun yang kita sampaikan faedah ilmiah. Juga harus hati-hati. Pastikan kebenarannya. Pastikan kesohihannya. Jangan sampai kita kemudian berdusta. Berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Khatir jiddan. Berbahaya yang seperti ini. Berdusta atas nama Allah. Ya. Dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Ayat dia tafsirkan. Salah ternyata tafsirnya. Apa yang harus dia lakukan? Sudah terlanjur menyebar kemana-mana. Ya. Nulis hadis. Padahal hadis apa? Maudhu, hadis palsu. Ya. Karena dapat kiriman dari apa namanya? Dari tetangganya. Wah, bagus sekali. Kalimatnya indah. Merasuk ke hati. Ya. Padahal hadis apa? Palsu. Dia sebar. Di grup keluarganya. Satu grup 250. 250 punya grup lagi. Masing-masing berapa? 250. Ya. Tapi sampai ke sana. Inggris saudaranya. Wah, ini bagus. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Nyebar lagi kemana-mana. Tapi bagaimana cara mencabutnya? Yakdib ala Rasul. Berdusta atas nama Rasul. Demikian juga pembicaraan tentang tuduhan keji. Tuduhan yang tidak benar kepada saudaranya. Tuduhan yang tidak benar kepada seorang syekh. Berbicara kemana-mana. Allahu a'lam bishawab. Betapa besarnya zulm tersebut. Nah, wabillahi taufik. Misalnya ada seorang yang dicela, misalnya seorang syekh misalnya, fulan kadzab misalnya, terus nyebar kemana-mana. Apa yang akan dikatakan oleh dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalimat itu sudah menjadi pembicaraan di mana-mana, setiap majelis. Ya. Ditambah lagi dengan ta'liq, ditambah lagi dengan keterangan-keterangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Rabi' melihat ini perkara yang besar. Setelah beliau melihat, setelah beliau menimbang, setelah beliau menasihati marrat, berkali-kali dengan penuh kesabaran, maka beliau pun harus menyampaikan sebuah perkara yang tegas untuk meninggalkan majelisnya, ya, Dr. Muhammad bin Hadi. Baik. Wa Syekh Rabi' kibarul ulama, min akabiril ulama, min masyayikh ad-da'wah, min masyayikh as-salafiyyah. Kibar. Naam. Wabillahi taufiq. Dan terkumpul pada beliau, ya, kibar fis-sin. Ya, terkumpul padanya tua dari sisi apa? Umur. Dan tua dari sisi apa? Ilmunya. Ya. Wabillahi taufiq. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Dan kalau terkumpul dua hal ini, maka ini kebaikan di atas apa? Kebaikan. Bisa jadi orang masih muda dan dia dikatakan kibar karena dari sisi apa? Ilmunya. Mungkin bisa jadi. Tetapi ketika terkumpul padanya dua hal ini, kibar fis sin wa kibar fi madza? Fil ilm. Maka ini kebaikan di atas kebaikan. Karena orang yang tua umurnya, dan ini diterangkan oleh para ulama, ikhwan. Ya. Diterangkan oleh para ulama. Ya, dan ini bukan apa namanya perkara yang tidak diketahui, ma'ruf, maklum. Diterangkan oleh para ulama. Ya. Kalau terkumpul dua hal ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Karena orang yang tua itu, ya, biasanya dia akan lebih tenang. Orang yang tua itu jauh dari apa? Kepentingan-kepentingan pribadi. Ya. Orang yang tua itu tentu lebih banyak apa? Berpengalaman. Ya, ya atau tidak, ikhwan? Ya. Seperti itu. Ya. Jadi wajar kalau kita katakan, ya, Syekh Rabi, 90 tahun. Dr. Muhammad bin Hadi, 60 tahun. Ya. Dari sisi kita memaksudkan telah ada pada Syekh Rabi, terkumpul padanya mata. Ya. Dua hal ini, as-sin wal ilm. Ya. Wabillahi taufiq. Kemudian juga bersama dengan beliau Syekh Ubaid al-Jabiri. Yang juga terkumpul padanya tua dari sisi umur dan apa? Ilmu. Beliau mengatakan, la taqtar bitahdhiri Muhammad ibn Hadi. Jangan kalian tertipu dengan tahdhirnya Muhammad bin Hadi. Bukan sekedar permainan kata. Tetapi para ulama ini telah melihat dalil. Lihat, ikhwan, kembali kepada ilmu lagi. Ya. Apakah mereka memberikan hukum itu tanpa ilmu? Biduni ilmin. Bi ilmin. Sudah membaca. Telah terjadi munaqasyah. Tak ada dalil yang ada pada Muhammad bin Hadi. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Walhamdulillah, ya, ahlu sunnah wal jamaah salafiyin, ya. Dan ini pelajaran yang kedua yang mari kita ambil. Di samping tadi sikap dan sifat ta'anni, tidak tergesa-gesa di dalam apa? Berbuat, memberikan vonis hukum. Demikian pula hendaknya kita selalu rujuk kembali kepada kibarul ulama, terlebih dalam fitan. Apakah tidak cukup pengalaman yang telah lalu, fitnah-fitnah yang terjadi di dunia ini, dari fitnah Qutbiyah, ya, Syed Qutb, Sururiyah, ya, Abul Hasan Al-Ma'ribi, Yahya Al-Hajuri, Ali Al-Halabi, termasuk di negeri kita ini Dzulqarnain, ya. Fitan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala, ya, mudahkan salafiyin untuk menghadapi fitnah-fitnah tersebut. termasuk fitnah Ja'far Umar Talib. Ya. Dan di antara yang kita saksikan, ya, Allahu Jalla wa'ala memberikan keselamatan kepada salafiyin min asbabihi, di antara sebabnya adalah masyayikh kibar seperti Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau dan masyayikh dakwah salafiyah di atas iman, di atas kesalafiyahan, di atas manhaj yang hak, dan Allah mengumpulkan kita semua bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatihi an-na'im. Pelajaran ini hendaknya diambil. Adapun orang-orang yang tidak mau mengambil pelajaran, ya, maka akan yatakhabbat, akan berjalan limpung, ya, akan kacau ucapannya, tidak tertata ucapannya, semakin mencela, mencerca, semakin menyakiti dakwah, semakin menyakiti salafiyin. Khatir, bahaya yang seperti ini. Apa tidak cukup, ya, dengan nasihat para ulama kibar, ya, terus kemudian membebek, terus kemudian apa namanya ta'assub, terus kemudian ya. Baik, al-bayyinatu ala al apa namanya ala man yadda'i al-bayyinatu 'ala al-mudda'i. Ya. Tayyib. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i. Naam. Wal yaminu 'ala man ankar. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i. Orang yang mengaku atau menuduh harus mendatangkan apa? Bukti. Ini kaidah. Ya. Kaidah. Termasuk Dzul Akmal Askari dan yang bersamanya. Tayyib. Teriak-teriak su'afiqah, membebek. Baik. Antum juga ikut-ikutan menjadi mudda'i. Ya. Al-bayyinah, hat al-bayyinah, datangkan mana bayyinah. Al-bayyinah. Dan itu sudah dilakukan oleh Syekh Rabi. Hat al-bayyinah. Ya. Mengatakan saudaranya ahir. Nazani. Bayyinah. Besar, azim indallah. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hat bayyinah. Datangkan bayina. Ya. Kalau tidak ada bayina, sudah. Apalagi terkait dengan orang-orang yang ma'ruf bis salafiyah. Apalagi terkait dengan orang-orang yang telah ma'ruf bis salafiyah. Ya. Telah dikenal kesalafihannya. Ya. Maka di sini juga berlaku kaidah. Untuk seorang lebih berhati-hati. Al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak mudah begitu saja untuk di ya, hilangkan dengan sesuatu yang ragu-ragu. Harus ada bayyinah yang jelas. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Agar kita selamat, ya, maka banyaklah berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik dari fitnah ini atau fitnah-fitnah yang lain. Betapa banyak Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kita untuk berdoa agar selamat dari fitnah. Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inni a'udzubika min adhabi jahannam wa min adhabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Ya. Juga doa Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamni wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghairu maftunin. Allahumma inni ya Allah, aku minta kepadamu fi'lal khairat, bisa melakukan perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, wa hubbal masakin, dan agar bisa mencintai orang-orang miskin, wa an taghfira li wa tarhamni, dan agar engkau mengampuni aku ya Allah, merahmati aku. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin, dan jika engkau menghendaki fitnah terjadi pada suatu kaum, fatawaffani, matikanlah aku ya Allah, ghairu maftunin, dalam keadaan tidak terfitnah. doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam agar kita selamat dari fitan. Dan doa yang terakhir ini min a'dhamil adiyah. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menulis kitab khusus tentang ini, ya syarah tentang hadis ini, doa ini yang diajarkan oleh Allah kepada nabinya dalam mimpi beliau. Dalam sebuah mimpi Allah mengajarkan kepada nabinya doa ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirali wa tarhamni wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghaira maftunin. Di akhir hadis Nabi mengatakan innaha haqqun fadrusuha. Kata Nabi alaihi wasallam tentang mimpi beliau, innaha haqqun, mimpiku itu hak, fadrusuha, pelajarilah. Kita diperintahkan untuk mempelajarinya, mengamalkannya. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, agar selamat dari fitnah dengan terus kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sibukkan dengan ibadah. Ijtahidu fil ibadah. Jangan disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi perkara yang sudah jelas. Jangan sibukkan dengan membuka-buka telegram-telegram mereka. Dzul Akmal Askari ila akhirih. Utrukuhum, tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka. Karena mereka tidak mau mengikuti para ulama. Ulama saja tidak mau diikuti, apalagi orang seperti kita, ya atau tidak? Siapa kita? Siapa kita? Ente, ya. Apa namanya, macam-macam sudah. Nah, baru belajar kapan ente? Ente juga muridnya Dr. Muhammad bin Hadi ente. Harusnya anta, kalau dalam bahasa Arab ente itu bukan bahasa Arab. Ila akhiri. Ya. Mungkin akan terucap kalimat-kalimat itu. Ya. Sudah, jangan dengarkan. Jangan baca sudah telegram-telegram mereka. Buat pusing sudah. Kadib, dusta, syatem, celaan, cercaan. Yeah. Dan syubhat itu khattafah. Yeah. Menyambar. Wal qulub dha'ifah. Dan hati kita apa? Lemah. Sudah, Syekh sudah bicara. Syekh Rabi. Nah. Syekh Ubaid al-Jabiri. Sibukkan dengan ibadah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mali fitanan taqita'il lailil muzlim yusbihur rajulu musliman wa yumsi kafira wa yumsir rajulu musliman wa yusbihu kafira. Badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal, amalan soleh, fitanan, sebelum datangnya fitnah-fitnah yang demikian banyak. Taqita'il lailil muzlim, seperti malam yang gelap gulita. Yusbihur rajul musliman. Saking beratnya fitnah. Di pagi hari dalam keadaan muslim. Di sore hari dalam keadaan apa? Kafir. Muslim menjadi kafir. Mungkin. Ya. Seorang yang ta'ah kepada Allah menjadi fasik. Lebih mungkin lagi. Ya. Seorang yang tadinya alim menjadi jahil. Seperti orang-orang jahil. Mungkin. Wahada al-hadis, dalam hadis ini Nabi mengatakan yushbihu rajulu musliman, di pagi hari dalam keadaan muslim, sore hari dalam keadaan apa? Kafir. Sore hari dalam keadaan muslim, pagi hari dalam keadaan kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya dengan secuil dunia. Ya. Ketenaran, itu dunia. Harga diri katanya. Ya. Baik. Tidak mau syekhnya di utak-atik. Utak-asik. Jahil. Wabillahi taufiq. Ikhwati fillah. Rahiman rahimakumullah. Ijtahidu. Sungguh-sungguh dalam beribadah. Apalagi kita punya ibadah yang azimah. Tarbiyatu abna'is salafiyin. Mendidik anak-anak salafiyin. Generasi muda kita. Para doa di masa mendatang yang fitnah akan lebih besar. Ya. Kita sudah merasa terseok-seok dengan fitnah yang demikian banyak. Ya. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan juhud ulama wabil khusus al-kibar, sungguh-sungguh dalam beribadah, ya. Mendidik anak, sudah jangan disibukkan dengan fitnah sudah. Utrukuhum, tinggal mereka. Utrukuhum, tinggal mereka. Kita doakan semoga mereka kembali kepada al-haq. Doakan. Mereka saudara kita dan mereka masih punya hak untuk kita doakan. Bahkan orang kafir pun kita doakan hidayah. Wabillahi taufik. Yang masih hidup tentunya. Kemudian berikutnya, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Selain kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, sibuk dengan yang bermanfaat, jangan disibukkan dengan hal-hal tadi. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa dekat dengan para ulama, selalu rujuk kepada mereka. Dan ini pula yang kita saksikan dari asatidah kita, walhamdulillah rabbil alamin. La nuzakki ala Allahi ahada. Semoga Allah memberikan sabar kepada mereka. Al-Ustaz Muhammad Umar Sewed, Al-Ustaz Luqman Ba'abdu, Al-Ustaz Usama Mahri, Al-Ustaz Qamar Su'idi. Al-Asatidah. Al-Ustaz Abdul Samad Wawazir. Asatidah yang terus berusaha. Dan asatidah yang tidak bisa kita sebutkan. Satu persatu. Berusaha untuk selalu bertanya kepada masyayikh, para ulama, dimudahkan untuk bertemu dengan mereka. Nah, bukan kemudian dia melihat fitnah, wislah, biarkan aja. Semoga Allah menjaga asatidah kita dan memberikan kepada mereka sabat, dan kita semuanya sabat. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang terbatas ini. Semoga Allah Jalla wa'ala mempersatukan kita semuanya di atas al-uhuwah, al-islamiyah, al-uhuwah, al-imaniyah. Dan terus di antara kita menempuh sebab-sebab agar uhuwah itu semakin erat. Baik. Dan saya juga mengucapkan kepada asatidah di sini, Ustaz Abu Jundi dan yang lainnya, jazakumullah khairan ala husni dhannikum bina. Dan datangnya kita ke sini juga bentuk upaya untuk kita saling ziarah, tazawur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di atas al-mahabbah fillah, kecintaan karena Allah Jalla wa ala. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan. Jika ada hal-hal yang bermanfaat, famin Allah azza wa jal, dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada hal-hal yang kurang, yang salah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mudahkan kita untuk kembali kepada al-haq, rujuk kepada al-haq. Naktafi bihadzal qadri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.